aku bangun lagi. Aku gemuk lagi, berat badanku normal kembali. Aku bisa bangun pagi, melihat senyummu mentari. Oh yeah. Pacarku yang hilang kini telah kembali. Mama papa ramah lagi. Bisnisku lancar, dokter penuh rezeki. Hari esok pasti berseri.